Biar semua berlalu pergi dan takkan kembali. Kini aku relakan. Biar ku tutup luka meski aku tersakiti. Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali.